Jadi Hanafi enggak bantu sajdah lagi sekarang. Cukup sudah dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada kesempatan berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari kita ini tercerahkan dengan firman Allah, dan mudah-mudahan tingkah dan sikap serta perilaku kita pada hari ini sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada ayat 42 surat An-Nisa juz ke-4 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma izin yawaddu alladhina kafaru wa'asawu ar-rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna allaha haditha. Di hari itu, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat 42 ini merupakan penggambaran lebih lanjut dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan hari kiamat. Kalau pada keterangan ayat 41 Allah menjelaskan tentang bagaimana posisi orang kafir nanti di akhirat, di dalam ayat 42 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keinginan mereka pada saat mereka melihat kedahsyatan hari kiamat. Hal ini dijelaskan dengan sangat gamblang dalam redaksi law tusawwa bihimul ard. Keinginan orang-orang kafir bahwa mereka ingin disamaratakan dengan tanah, tidak mendapatkan pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, kenapa mereka sampai kepada keinginan seperti ini, ingin kembali ke tanah tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Jawabannya adalah karena memang kondisi saat itu benar-benar sangat dahsyat dan membuat mereka sangat-sangat ketakutan. Ya. Tapi sebelum sampai kepada keterangan itu, bahwa Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan kata-kata yauma izin yang artinya adalah pada hari itu, di sini dipergunakan dalam bentuk tanwin, yaitu nakirah. Dengan tujuan adalah bahwa ada kata-kata yang hilang, yaitu kata-katanya adalah pada hari itu di mana setiap rasul bersaksi atas kaumnya dan kamu Muhammad menjadi saksi atas mereka semua. Iya, jadi keterangannya ini adalah keterangan yang dijelaskan di dalam ayat 41 pada pertemuan sebelumnya. Jadi orang-orang kafir mereka berharap seandainya mereka itu disamaratakan dengan tanah. Kenapa? Karena mereka sudah melihat begitu dahsyatnya hari kiamat. Karena mereka sudah melihat hukuman apa yang akan mereka terima atas segala apa yang mereka lakukan. Mereka berharap dapat menyesal, akan tetapi penyesalan itu sudah terlambat karena sudah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih membuat mereka sangat ketakutan adalah pada saat itu seluruh anggota tubuh mereka bersaksi terhadap setiap dosa yang telah mereka lakukan. Ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat menakutkan, karena walaupun mereka bisa mengingkari dengan lidahnya, akan tetapi anggota tubuh yang melakukan kemaksiatan itu dengan sendirinya akan bersaksi bahwa mereka memang dipaksa untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, para pendengar rahimakumullah, inilah yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan ini adalah merupakan gambaran yang sangat dahsyat dan sangat besar, yang sebenarnya kalau kita pahami, maka kita harus memahaminya dengan baik, bahwa tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi pada diri kita seandainya kita tidak sadar dan tidak cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk mengkaji lebih dalam ayat 42 ini, maka di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Adiansa dan Ustaz Zainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, saya sedikit melihat ayat 42 ini ada kaitannya dengan ayat 41. Ketika ayat 41 kemarin kita kaji bagaimana Nabi Muhammad itu sangat intens, sangat mengharapkan semua umatnya itu selamat dan masuk surga. Maka di ayat 42 ini kita menemukan masih ada juga orang yang menurhakai Rasul. Maka sebenarnya ayat-ayat sebelumnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi untuk ayat 42 ini Allah mengkaitkan orang yang kufur kepada Allah dengan kemaksiatan kepada Rasul. Menarik untuk kita kaji tentang maksiat kepada Rasul ini. Ustaz Ardiansyah banyak mengkaji tentang hadis. Bagaimana pengertian ingkaru sunnah itu? Itu satu. Yang kedua, apakah orang yang di luar mazhab sunnah itu berarti asal Rasul juga? Atau apa pengertian ati'ur Rasul di sini? Dan apa pula pengertian ketika orang itu dikatakan telah melakukan maksiat kepada Nabi Muhammad SAW? Atau ketika hidup saja sahabat itu melakukan kemaksiatan kepada Rasul, seperti pasukan panah perang yang tidak mau mentaati perintah Rasul, atau setelah mati ada kemungkinan orang-orang juga dikatakan telah mendurhakai Rasul walaupun Rasul itu telah wafat. Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang baik kita. Mungkin berkaitan dengan ingkar sunnah yang ingin kita, mungkin kita dapat bahas dalam waktu yang singkat ini. Masalah ingkar sunnah ini sendiri dilihat dari bentuk sunnah yang dia ingkari sebenarnya, dilihat di situ. Apabila hadisnya adalah hadis mutawatir misalnya, atau hadis yang sahih, dan itu adalah sesuatu yang dapat diterima oleh katakanlah oleh akal, tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka orang yang mengingkari hadis yang seperti ini itu dapat dikategorikan dengan orang yang asawur Rasul. Tetapi apabila memang terdapat di situ premis-premis sehingga dia mungkin diragukan kesahihannya, sekalipun sahih secara sanad atau sahih secara matan, maka hal ini tidak disebut dengan ingkar sunnah dan tidak masuk dalam kategori asawur Rasul. Ya, karena orang yang mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak selamanya mereka mengingkari kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita melihat betapa banyak ijtihad daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu ditulis di dalam banyak buku misalnya, itu terkadang kalau kita melihat seakan-akan dia menyampingkan beberapa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, dan membuat semacam ijtihad baru. Bahkan kadang-kadang Al-Quran pun dia mencoba untuk memahaminya dengan pemahaman yang atau pendekatan dia. Ketika misalnya contoh orang-orang yang berhak menerima zakat misalnya, nah, ketika itu Umar bin Khattab Umar bin Khattab didatangi dua orang sahabat dari kalangan mu'allaf untuk meminta zakat. Maka Umar mengatakan, hari ini aku tidak memberikan zakat kepada orang-orang mu'allaf. Kemudian orang mu'allaf itu mengatakan, bukankah kami bagian daripada asnafus zakat, orang-orang yang menerima zakat? Iya, itu dulu, kata Umar bin Khattab, ketika Islam masih lemah. Sekarang Islam kuat, kalau kalian mau Islam, kalau kalian tidak mau Islam, ini pedang ada sama kalian. Jadi Islam sekarang sudah kuat. Nah, ini adalah bentuk daripada ijtihad. Apakah ini asawur Rasul? Tentu Umar bin Khattab jauh daripada itu. Namun yang menarik saat sekarang ini, banyak orang yang sudah mengetahui hadis itu adalah hadis yang sahih, mutawatir, bahkan malah dia tentang, contohnya kewajiban salat. Selalu orang berdalih di dalam Al-Quran tidak ada perintah kewajiban salat. Maka mereka mengatakan tidak ada kewajiban salat, yang lima waktu itu tidak ada. Begitu. Itu hanya karangan-karangan para ulama. Nah, di sini tentu orang asawur Rasul. Karena apa? Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan salat dan kewajiban salat yang lima waktu itu adalah hadis-hadis yang masyhur dan hadis-hadis yang sahih, dan itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Walaupun tidak ada hadisnya sampai mutawatir misalnya, tetapi bagaimana banyaknya sahabat yang melakukan salat dan betapa banyak pula sahabat yang ikut salat dengan Rasul, itu menunjukkan bahwa salat itu adalah suatu kewajiban, sekalipun tidak ada kata-kata wajib di dalam Al-Quran begitu. Mungkin itu berkaitan dengan ingkaru sunnah itu tadi. Nah, ayat ini saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba di akhir ayat, di akhir surah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Jadi ada penyesalan memang yang sangat mendalam terhadap orang-orang yang kafir yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ingin sedikit menambahkan dari penjelasan dari pertanyaan Ustadz Jenal bahwa ada pernyataan-pernyataan tentang bagaimana kalau seseorang keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama sekali kita dudukkan dulu sunnah Rasul ini sunnah yang mana? Ya, yang jelas semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah baik adanya, ya, tujuan baik. Cuma terkadang ada sunnah Rasulullah itu dalam posisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Ada juga sunnah Rasul itu sebagai seorang manusia biasa, seperti cara makannya Rasul dengan tiga jari, dan kemudian apa yang dimakan oleh Rasul, sikap-sikap Rasul. Ada yang dalam posisi Rasulullah sebagai manusia biasa. Nah, untuk sunnah-sunnah dalam posisi Rasul sebagai manusia biasa, cara berjalannya Rasul, bergaulnya Rasul dengan para istrinya dan hal-hal lain, itu sebenarnya sesuatu yang baik untuk kita ikuti, tapi bukan merupakan satu kewajiban yang harus terus kita ikuti. Kenapa? Ya. Karena memang ada terkadang yang disesuaikan dengan kondisi suatu masyarakat. Katakan seperti ini, memakai jubah atau panjang imamah. Jenggot ya, imamah ya, itu ya, panjang imamah. Jenggot kalau isbal itu gimana itu Ustaz? Iya. Iya, kalau masalah jenggot ya, terkadang ada orang yang bersikap keras. Saya kira itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi jenggot itu bukanlah suatu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Jadi jangan terlalu dipaksakan harus panjang. Sehingga mengkafirkan orang lain. Iya, sehingga mengkafirkan orang lain. Kalau isbal begitu juga. Begitu juga dengan permasalahan isbal. Saya kira bukan satu yang paling urgensi di dalam agama ini. Jangan sampai gara-gara memakai celana yang melewati mata kaki akhirnya tidak sah dianggap sebagai imam atau malah dipersalahkan. Ini kan sudah keluar daripada sunnah Rasulullah untuk berkata baik, untuk bersikap dan berpikir baik kepada seseorang muslim. Ya, para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaktumunallaha hadisa. Ini adalah merupakan gambaran lain tentang keadaan mereka pada saat itu. Artinya, selama di dalam kehidupan dunia ini, orang-orang kafir selalu berusaha untuk menyembunyikan kebenaran ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Mereka berusaha untuk menahan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Kata yaktumu itu maksudnya adalah sesuatu yang pada tabiatnya harus keluar dari berbagai jalan. Ya. Makanya ketika orang kafir berusaha untuk menahannya, mereka akan pergunakan segala macam usaha untuk menahan munculnya kebenaran itu atau jelasnya kebenaran itu. Oleh karena itu, mereka rubah kitab mereka. Mereka sembunyikan kebenaran diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di dalam kitab Taurat itu memang sudah benar-benar dijelaskan bahwasanya akan ada rasul yang turun setelah Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika hari kiamat nanti itu sudah tidak mampu mereka lakukan. Kenapa? Wala yaktumunallaha hadisa. Sesuatu kebenaran itu akan keluar dengan sendirinya dan mereka tidak sanggup lagi untuk menahannya. Salah satu contohnya adalah ketika dahulu di dunia orang-orang manusia dapat mengontrol anggota tubuhnya, bebas untuk memerintahkan tangan untuk memukul orang atau untuk melakukan tindakan yang tidak baik, bebas mempergunakan mata untuk melakukan kemaksiatan, memandang yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, anggota inilah yang akan bersaksi terhadap seluruh tindakan yang mereka lakukan. Ya. Artinya tidak ada jalan bagi mereka untuk dapat mengingkari segala kejahatan yang mereka lakukan. Mata akan memberikan kesaksian bila mana dia pernah melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan kaki, akan memberikan kesaksian apabila ia dibawa untuk berjalan ke nightclub misalnya, atau ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, makanya ayat ini memberikan suatu gambaran yang begitu dahsyat tentang bagaimana orang-orang kafir itu berharap mereka dikembalikan ke tanah, atau mungkin bahkan mereka berharap mereka tidak pernah dilahirkan di dalam kehidupan dunia ini agar mereka dapat lepas dari segala penghisapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan? Iya, mungkin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yasin juga yang selalu dibaca, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kegalauan yang akan terjadi pada hari kiamat nanti dengan firman-Nya yang berbunyi al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi itu semuanya akan menjelaskan betapa pada hari kiamat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuka segala bentuk keborokan, kejelekan daripada orang-orang kafir itu. Karena apa? Karena ketika itu tidak lagi bisa mereka bersilat lidah. Mereka tidak bisa lagi mengarang-arang dan berdusta karena mulut mereka sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikunci ya, dan yang bersaksi sekarang adalah tangan, kaki dan sebagainya. Namun ketika di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ini menunjukkan bahwa betapa bebalnya orang-orang kafir itu sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu semuanya ditulikan Allah di bumi ini kemudian dibunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu bersaksi nanti di akhirat dan itulah yang membuat galaunya orang-orang kafir itu. Karena kalau masih bisa bersilat lidah mereka mungkin tidak takut karena mereka bisa mengarang sejuta cerita atau mereka bisa beralasan dengan seribu alasan. Tetapi hari itu tidak lagi mereka bisa beralasan karena lidah mereka sudah dan mulut mereka sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kalau kita katakan ayat ini juga sebagai semacam peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang-orang kafir itu sendiri mengharapkan agar dia itu menjadi tanah atau dia itu menjadi debu atau mungkin dia sama sekali tidak memiliki kehidupan itu sendiri. Iya, para pendengar rahimakumullah, banyak sekali yang bisa kita ambil dari ayat 42 ini, terutama sekali tentang bagaimana kondisi dan keadaan yang akan dialami oleh seseorang pada hari kiamat nanti. Tapi yang jelas adalah satu hal yang harus kita pahami bahwa penghisaban Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada dan tidak ada manusia yang terlepas daripada perhitungan terhadap seluruh amal perbuatan yang dilakukan, apakah itu baik ataupun jahat. Oleh karena itu mari kita berharap selama di dalam kehidupan dunia ini kita berusaha dan berharap untuk tetap bisa melakukan amal-amal kebaikan karena ini akan membawa ketenangan jiwa pada kita pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan hidayah dan petunjuknya agar kita dapat meniti dan menjalani kehidupan dunia ini dengan segala macam bentuk kebaikan dan mengharapkan ridha-Nya semata-mata. Para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari tim Sabil Azhar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.